50 languages. 57. 57. Di dokter. Saya mempunyai janji bertemu dokter. Saya mempunyai janji jam 10. Siapa nama Anda? Silakan duduk di ruang tunggu. Dokternya datang sebentar lagi. Apa nama asuransi kesehatan Anda? Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Apakah Anda merasa sakit? Di mana yang sakit? Saya selalu mempunyai sakit punggung. Saya sering sakit kepala. Kadang-kadang saya sakit perut. Silakan buka baju bagian atas. Silakan berbaring. Tekanan darahnya normal. Saya beri Anda suntikan. Saya beri Anda tablet. Saya beri Anda resep untuk apotik.